Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bersama-sama mengkaji bimbingan dan nasihat dari al-ilmu, daripada bimbingan yang telah datang kepada kita berupa al-ilmu. Dan pembahasan kali ini melanjutkan pembahasan sebelumnya di antara afatul ilm, hal-hal yang menghalangi dan merusak bagi orang yang berilmu, yaitu al-kibru wal-ujubu. Poin yang keenam yaitu al-kibr dan ujub. Telah kita sebutkan ayat, telah kita sebutkan beberapa dalil minal Qur'ani was sunnah bahwa yang namanya al-kibr ini adalah salah satu penghalang yang besar bagi seorang mukmin untuk mendapatkan kemuliaan al-ilm. Sebagaimana juga al-ujub, ini merupakan hal yang akan merusak keberadaan ilmu pada diri seorang mukmin. Barakallahu fikum. Lalu di sini akan disebutkan beberapa darajat al-ubad wal ulama fil kibr. Beberapa tingkatan, tingkatan dalam kesombongan al-kibr yang dilakukan oleh para ubad, para ahli ibadah, wal ulama dan orang yang berilmu. Naam. Karena sifat kibir ini bisa menimpa kepada siapapun dari hamba-hamba Allah kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini akan disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya Ibnu Qudamah maksud kami, innal ibadah wal ulama laisu fil kibri sawaan. Sesungguhnya para ulama ahli ibadah dalam memiliki sifat kibir sombong itu tidak sama. Bal hum fihi ala darajat. Bahkan kesombongan yang ada pada mereka darajat, bertingkat-tingkat. Tingkatannya beda-beda. Qala Ibnu Qudamah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Naam. Kata Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kata Ibnu Qudamah, "I'lam annal ulama wal ubad fi afatil kibri ala salasi darajat." Ketahuilah bahwa para ulama dan ahli ibadah di dalam penyakit sombong ini memiliki tiga tingkatan. Naam, memiliki salasi ala salasi darajat, memiliki tiga tingkatan. Al-ula, yang pertama, ayakuna al-kibru mustaqirran fi qalbi al-insani minhum. Yang pertama, ayakun al-kibr, jika kesombongan itu mustaqirran, menetap di dalam hati manusia. Minhum, dari kalangan ulama dan ahli ibadah. Jika kesombongan itu mustaqirran, menetap. Menetap di dalam hati manusia. Tayyib. Bahwa yara nafsahu khairan min ghairihi. Dia melihat bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Dia melihat dirinya sendiri. Dia melihat dirinya sendiri lebih bagus dari orang lain. Barakallahu fik. Ini al-kibr yang mustaqirran, menetap. Menetap di dalam sanubari. Menetap di dalam hati. Sehingga orang ini, para ulama wal ubad, barakallahu fik, melihat dirinya sendiri itu lebih baik dari orang lain. Maka penyakit ini illa annahu yastahidu wa yatawadha fa hada fi qalbihi syajaratul kibri maghrusatun illa annahu qata'a akhsanaha. Kecuali kalau dia bersungguh-sungguh untuk tawadhu. Kalau dia bersungguh-sungguh memerangi dirinya sendiri, bersikap tawadhu. Kenapa? Karena kesombongan yang di hati itu maghrusah, sudah tertanam. Ibaratkan pohon itu sudah mengakar. Sudah ada akarnya. Baik. Kalau sudah ada akarnya, barakallahu fik, maka ini harus dipangkas dahan-dahannya. Illa annahu qad qata'a akhsanaha. Kecuali kalau dia memangkas dahan-dahannya. Maka kesombongan ini harus dilawan dengan tawadhu. Dan memangkas segala perkara yang menjadikan munculnya sikap kibir. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat tawadhu. Tawadhu kepada manusia, tawaddu kepada kaum mukminin. Naam. Ketika datang kepada beliau, barakallahu fikum, kata Anas, ketika datang kepada beliau saat beliau sedang berkhutbah, maka datang orang asing dan bertanya tentang agamanya, ya, dan dia tidak tahu urusan agamanya. Faqbala alayya Rasulullah wa taraka khutbatahu, lalu beliau Rasul menghadapkan wajahnya ke saya dan beliau tinggalkan ceramahnya sampai intaha ilayya, sampai akhirnya dia bertemu dengan saya. Maka utiya bi kursiyin, Nabi dikasih kursi. Wa qa'ada alaih, duduk di atasnya. Wa yu'allimuni, mengajarkan ilmu kepada saya. Mimma 'allamahu Allah, dengan apa yang Allah ajarkan kepadanya. Suma ata khutbatahu, setelah dia duduk di atas kursinya, saya diajari ilmu agama. Beliau sedang menyampaikan khutbahnya, ceramahnya. Setelah itu, summa ata khutbatahu wa atamma akhiraha, rawahu Muslim. Lalu beliau pun menyempurnakan khutbahnya, ceramahnya. Baik, hadis riwayat Muslim. Begitulah cara pendidikan, tarbiyah yang ditanamkan oleh orang yang paling baik dalam menjalankan sikap tawadu, jauh dari sikap kibir. Masya Allah. Siap berupaya untuk menjaga ilmu dan menjaga sikap tawadu. Baik, dihentikan dulu ceramahnya. Lalu dia temui orang yang tadi minta diajari ilmu, padahal orang asing. Siapa dia? Tidak dikenal. Gharib, bukan orang besar, bukan orang yang terkenal. Gharib dia, asing, siapa dia? Namun karena dia ingin belajar, mengerti agama, beliau temui dan dia duduk mengajar. Itulah sebaik-baik orang yang tawadu. Maka sikap tawadu ketika ada harus dipangkas. Baik. Yang kedua, ayat hara laka bi af'alihi min tarafu'i fil majalis wa taqaddumi 'alal aqran. Tingkatan yang kedua, ayat hara laka bi af'alihi, kesombongan itu muncul padamu. Bi'af'alihi, dengan perbuatan-perbuatannya. Seperti apa? Tarafu' fil majalis. Tarafu', merasa lebih tinggi di dalam majlis. Ya. Wa taqaddum 'alal aqran, merasa di depan, di hadapan orang yang selevel. Aqran, orang yang selevel. Wal ingkar ala man yuqassiru fi haqqih, dan mengingkari kepada orang yang mengurangi haknya. Ya, wal ingkar ala man yuqassirhu fi haqqih, mengingkari kepada orang yang mengurangi haknya. Begitu. Fatarul alima yusakhiru haddahu linnas, dan kau lihat orang yang alim itu yusakhiru haddahu linnas, memalingkan pipinya kepada manusia. Yusakhir, memalingkan wajahnya kepada manusia, tidak mau lihat orang, tidak mau menemui orang. Karena humuaidun anhum, seolah berpaling dari manusia. Begitu. Ini adalah sikap yang muncul karena al-kibr, menampakkan pada perbuatan-perbuatannya tarafu', merasa lebih di atas. Saya lebih di atas ilmunya dari kamu, kamu jangan bicara. Padahal ilmu bisa muncul dari orang yang di bawah kita, mungkin murid kita, atau mungkin muncul kebenaran itu yang disampaikan dari hak tadi, orang yang selevel, orang yang selevel umurnya, ilmunya, tayyib, selevel. Jika kalau ada orang yang selevel lebih tinggi kedudukannya, dia akan marah. Kenapa bukan saya yang dipanggil? Kenapa manggil dia? Barakallahu fik. Itu adalah bentuk-bentuk al-kibr. Kalau memang orang yang selevel ilmunya lebih barokah, lebih diterima, biarkan dia bicara, biarkan dia menyampaikan nasihat. Barakallahu fik. Dan mengingkari dengan keras kalau dirinya dikurangi haknya. Kenapa saya tidak dipanggil al-alim? Kenapa saya tidak dipanggil orang yang alim? Saya ini orang alim. Salah memanggil. Di akhirnya apa? Marah. Marah besar. Barakallahu fiik. Murid-muridnya lupa tidak memanggil al-ustad. Dia marah pada murid-muridnya. Kenapa kamu tidak panggil saya al-ustad? Allah musta'an. Sehingga mengurangi haknya pun menjadi marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah, ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhan rasul. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau secara Arabi. Arabi, orang gunung. Ya Muhammad, a'tini min malillah. Hei Muhammad, lihat, bukan ya Nabiullah, bukan ya Rasulullah, bukan ya Abu Qasim, bukan pakai kunyah, bukan pakai gelarnya. Ya Muhammad, hei Muhammad, berikan saya hartanya Allah. Sudah bentak-bentak minta hartanya Allah sambil menarik selendangnya, tarik dengan keras sampai membekas memerah di lehernya. Kata Anas, iltafata fatabassama, iltafata wattasama. Beliau pun menoleh dan tersenyum. Iltafata wabtasama, dia menoleh dan tersenyum, dan Allah berikan harta ke dia. Luar biasa. Barakallahu fik, dia tidak marah. Kenapa kamu memanggil saya cuma Muhammad? Dah ya Nabiullah, ya Rasulullah. Barakallahu. Begitulah sesungguhnya sikap tawadu. Orang karena ahli ibadah sudah haji 5 kali. Datang surat undangan ke dia, kepada bapak siapa begitu. Lupa tidak dicantumkan ha 5 kali. Langsung SMS. Loh, kamu enggak tahu, saya sudah 5 kali haji. Kenapa dicantumkan ha 5 kali? Allah musta'an. Ahli ibadah juga kadang menyombongkan diri dengan ibadah. Kenapa saya tidak ditaruh kursi di sini, malah di belakang? Saya sudah ha 10 kali. Allah musta'an. Demikianlah penyakit kibir menimpa orang yang ahli ibadah. Demikianlah kibir menimpa orang yang punya ilmu. Sehingga penyakit ini sesuatu yang bertentangan dengan adab yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wassalam. Waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dalam surat Asy-Syu'ara 215. Allah memerintahkan nabinya. Apa kata Allah? Waqfid janahak, rendahkan sayap-sayap kesombongan. Karena kalau orang sombong seperti orang punya sayap ke atas. Apa ya bahasa kita? Ini apa ya? Menyombongkan. Sambil melotot tangannya. Apa ini? Walang kedek atau? Wakhfid janahak, rendahkan sayap-sayap kesombonganmu. Merendah, tawadduk. Kepada siapa? Lihat, Nabi disuruh tawadduk. Limanittaba'aka minal mu'minin, kepada orang yang mengikutimu, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang mukmin. Tawadduk. Itu Nabi diberi adab, pelajaran akhlak yang mulia dengan beradab. Makanya beliau sikap tawadduk luar biasa. Fabima rahmatin minallah lintalahum, karena sebab rahmat Allah engkau Nabi bersikap rahmah, rahim, lembut kepada kaum mukminin, kepada manusia. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu bin haulik, kalau kamu ucapannya kasar, hatinya kaku, ya, niscaya orang akan bubar meninggalkan dirimu. Fa'fu anhum, lihat, beri maaf mereka. Orang di sekitar kamu, beri maaf. Lupa tidak manggil hak, langsung dimarahi. Lupa tidak memanggil ustaz, saya ini ustaz, kenapa tidak dipanggil ustaz? Marah. Misal lo ya, tidak lupa memberi al-alim, saya ini al-alim, alimul jinni wal ins, orang yang alim di alam jin dan manusia, kenapa tidak dipanggil alim? Marah. Lupa padahal, karena lupa. Beri maaf, apalagi karena lupa. Wasyawirhum fil amri, lihat, ajak bermusyawarah. Nabi itu orang yang paling berakal. Nabi itu orang yang paling sempurna sisi ilmunya. Tapi Allah masih memerintahkan untuk mengajak para sahabat bermusyawarah. Ya. Nabi itu kata sahabat orang yang paling banyak mengajak sahabat bermusyawarah. Sikap mengajak musyawarah orang lain itu karena tawadhu. Sebenarnya beliau bisa memutuskan sendiri. Saya putuskan begini, saya putuskan begini. Bisa, karena dia pimpinan. Bisa. Apalagi dia Nabi, Rasul, mampu. Tapi Allah tidak menanamkan kepada nabinya sikap demikian. Ajak musyawarah orang lain, melembutkan hati. Begitu. Sehingga para sahabat pun seringkali diajak bermusyawarah. Tentunya mengajak musyawarah orang-orang yang bisa diajak bermusyawarah, orang yang berkompeten, orang yang berkompeten strategi perang. Panggil siapa yang ahli strategi perang. Perang ini kumpulkan para ahli strategi perang, kumpulkan gimana cara perang menghadapi musuh seperti ini. Oh, saya usul begini. Ya, usul Salman, orang Persia, orang Ajam, bukan orang Arab, orang Ajam sana Persia. Usul, karena ini musuh sangat banyak, penduduk kota Madinah sedikit, ya, saya usul bikin parit supaya musuh tidak bisa masuk ke kota Madinah, bikin parit. Yang usul sahabat Salman, yang mengerjakan usul ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggali parit sampai dadanya berlumuran pasir, rela merendahkan dirinya kepada manusia dalam menjalankan musyawarah ini. Gitu. Tidak disalam, kamu sudah usul kayak gini, jadi saya repot. Ya sudah, ini musyawarah, kerjakan bersama. Insyaallah. Atau cukup sudah situ yang usul, kerjakan sendiri. Tidak. Bareng-bareng ayo ini musyawarah. Barokah musyawarah. Itu sikap tawadhu, ya. Yang ketiga kata beliau, kata Ibnu Qudamah, tingkatan yang ketiga itu ayud hira al-kibra bilisani. Yang ketiga, menampakkan kesombongan dengan lisannya. Contohnya apa? Kada awa wal mufakharati wa tazkiyatin nafsi wa hikayatil ahwali fi ma'ridil mufakharah li ghairihi. Contohnya apa? Kada awa, seperti pengakuan-pengakuan. Ya, dia mengaku saya telah beribadah haji sekian kali, umroh sekian kali, saya telah memberi nafkah sedekah kepada sekian ribu orang. Mengaku-ngaku, berbangga diri dengan ibadahnya. Melihat orang lain, kamu tidak ada apa-apanya. Lihat dengan lisan. Saya telah menyelesaikan sekian banyak ilmu. Saya habiskan sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kamu baru berapa? Da'awa. Sehingga merendahkan orang lain. Wa mufakhorah. Mufakhorah, berbangga diri. Wa tazkiyatin nafas, merekomendasi dirinya sendiri. Mentazkiyah dirinya sendiri. Itu sebagai bentuk al-kibar. Saya ini telah berhasil dapat ilmu ini, ilmu itu, telah berguru sekian guru, dan saya telah berhasil mendapatkan ini dan itu, rekomendasi ini dan itu, dapat ijazah ini dan itu. Kamu apanya? Kamu dapat apa? Sehingga akhirnya dengan rekomendasi tadi menjadikan dia sombong. Na'udzubillah. Saya ini keluaran dari Mekah, dari Ka'bah, bahkan dari mana? Jadi mengaku dirinya keluaran dari Ka'bah, dari dalam Ka'bah, karena belajarnya di dalam Ka'bah. Akhirnya yang seperti ini merendahkan orang lain yang menyampaikan kebenaran. Baik. Dan ini termasuk jenis perkara yang merusak ilmu yang ada pada diri seseorang. Lihat para ulama, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, kalau antum lihat tawadhu'nya, sikap ucapannya luar biasa. Ketika Syekh Muqbil menceritakan syekh-syekh yang lain, ketika menyampaikan ilmu, kamu belajar kepada Syekh Albani, kamu belajar kepada Syekh bin Bas, kamu belajar kepada Syekh Ubaid. Ya. Dia sendiri syekh. Di hadapannya ribuan tulab-tulabah. Tapi sering memuji ulama lain. Ya, bukan merendahkan, mengangkat. Insyaallah. Di Medina ada Syekh Ubaid, belajar dengan dia. Di sana ada Syekh Utsaimin, di sana ada Syekh Albani waktu masih hidup, di sana ada Syekh bin Bas, belajar. Jadi tidak kemudian beliau membanggakan dirinya sendiri. Padahal Syekh Muqbil rahimahullah dalam riwayat dakwah di Yaman, belum pernah dakwah Ahlus Sunnah menyebar di kota Yaman begitu sebesar zaman Syekh Muqbil. Ada imam sebelumnya, Abdul Razzaq As-Sun'ani, ahli hadis, tapi dakwah sunnah tidak menyebar seperti itu. Tapi pada zaman Syekh Muqbil rahimahullah, dengan sikap tawadhu'nya, ya, mengangkat, menyebut nama-nama masyayikh yang lain. Syekh Muqbil menyebut masyayikh yang lain. Insyaallah. Sehingga ini sebagai bentuk sikap tawaduk. Kamu belajar kepada Syekh Albani, kamu belajar kepada Syekh bin Baz, ya. Padahal dirinya sendiri seorang imam. Tidak kemudian, tidak ada di alam ini yang paling alim kecuali saya. Tidak. Belajar kamu kepada dia, dia. Menyebut nama ulama tadi, sehingga orang yang mendengar semakin percaya dengan ilmunya Syekh Muqbil rahimahullah. Dan orang semakin tahu siapa para ulama-ulama Ahlus Sunnah. Barakallahu fiik. Belajar bisa dengan mereka, Syekh bin Baz, Syekh Albani. Gitulah sikap yang ditanamkan oleh Syekh Muqbil dalam riwayat-riwayat yang antum bisa baca, bisa dengar dari para thalabahnya. Ma'asyiral muslimin hadirin barakallahu fikum. Sehingga itu tiga tingkatan, ya, tingkatan yang terjadi menimpa para ubat dan ulama dalam hal kesombongan. Kesombongan yang pertama, saya ulangi, yang sudah menetap dalam hati. Yang kedua, kesombongan yang nampak dengan perbuatan. Kesombongan yang nampak, yang ketiga, dimunculkan dengan lisan. Baik. Sekarang, al-kibru bil ilmi. Ya, kibr dengan ilmu. Mabihi yatakabbarul mutakabbir ala ghairihi kasirun. Kata Syekh, perkara yang menjadikan orang itu punya sikap kibr kepada orang lain, itu banyak sebabnya. Di antara perkara yang menjadikan orang itu sombong, minhu, di antaranya yang pertama, al-ilmu. Ilmu. Orang bisa sombong dengan modal ilmu. Wala amalu, yang kedua, orang bisa melakukan sombong dengan sebab amalan. Wal ibadatu, yang ketiga, orang bisa kibir sombong dengan ibadah. Bisa dengan ilmu, bisa dengan amalan, bisa dengan ibadah. Wa minhu as-surah dhahirah, yang keempat, al-kibir bisa muncul karena sebab surah dhahirah min jamalin wa husni hai'ah. Karena bentuk-bentuk yang nampak. Bentuk yang nampak seperti ketampanan, kebagusnya rupa, ya. Karena mungkin dia itu punya rupa yang ganteng, rupa yang cantik, ya. Itu bisa jadi modal untuk orang bersikap sombong kepada saudaranya. Atau karena sebab harta yang bagus, rumah yang bagus atau kendaraan yang bagus, menjadikan kibir ada pada dirinya. Yep. Namun dari empat sebab ini, ya, empat sebab ini, al-kibru bil ilmi huwa a'bam. Namun kibir dengan ilmu, ya, ini lebih besar kejelekannya. Wa aghlabul adwa wa ab'aduha an qabulil ilaj, dan paling berat obatnya, paling berat diobati, ya, dan paling jauh untuk menerima obat. Begitu. Illa bisyiddatin syadid wa juhdin jahid, kecuali dengan sungguh-sungguh, kecuali dengan keseriusan yang serius. Artinya diobatinya harus sungguh-sungguh, ya. Kenapa orang ilmu itu, naam, orang itu lebih berat diobati, lebih jauh untuk menerima obat, ya, kecuali dengan upaya yang sungguh-sungguh, dengan keseriusan yang betul-betul serius. Karena qadral ilmi adzim indallah, karena kadar nilai ilmu sangat agung di sisi Allah, ya. Kadar ilmu ini nilainya sangat agung di sisi Allah. Makanya setan oleh menutupi telinga itu kenceng-kenceng. Ketika diobati pakai nasihat, tidak mempan. Yang menasihati syekh, syekh datang menasihati, tidak diterima. Datang lagi syekh, tidak diterima. Datang lagi syekh, tidak diterima. Sekalipun para syekh-syekh datang semuanya menasihati saya tidak akan menerima. Nah, susah. Saya sudah 10 tahun duduk di hadapan syekh. Masya Allah. Akhirnya kita susah orang seperti ini dinasehati. Karena sudah merasa 10 tahun duduk di hadapan syekh, ketika diingatkan pendapat hisbiyahnya yang menyimpang untuk rujuk, sekalipun yang menasehati saya ulama-ulama, syekh-syekh, saya tidak akan berubah dengan prinsip saya. Akhirnya apa? Olah Ustaz, kita pulang aja. Orang kayak gini susah dinasehati. Kiber merendahkan nasihat. Padahal yang kita sampaikan nasihat para ulama juga, ahli sunnah. Begitulah beratnya, ya. Apalagi dia sudah punya punya pengaruh di hati murid-muridnya. Dia punya kelompok yang nyempal. Dinasehati, kamu nyempal. Unda, saya tidak nyempal. Kalau saya nyempal, tidak mungkin saya punya murid. Oh, dalilnya murid. Berapa banyak ahlul bid'ah banyak muridnya? Wasil bin Apa, tokoh Mu'tazilah. Setelah nyempal dari Hasan al-Basri, Masya Allah, orang berduyun-duyun ke dia. Meninggalkan majlisnya siapa? Hasan al-Basri. Apa kamu akan mengatakan pendapat Wasil bin Apa itu benar? Tidak. Hasan al-Basri ulama ahlus sunnah. Wasil bin Apa Mu'tazilah, walaupun banyak pengikutnya. Salman Audah, tokoh Ikhwanul Muslimin, ya, berpemikiran Khawarij. Doktor, kalau ceramah yang datang, wah, banyak sekali yang datang. Tetapi kalau antum duduk di majlis Syekh bin Baz, sedikit. Apa antum akan mengatakan, wah, Syekh bin Baz tidak ada apa-apanya, yang benar Salman Audah, begitu? Tidak. Salman Audah ini pemikirannya Khawarij, Ikhwanul Muslimin. Syekh bin Baz imamnya Ahlus Sunnah. Barakallahu fiikum. Jadi demikianlah kadang beratnya orang yang berilmu untuk diobati. Illa man rahimahullah, kecuali orang yang dirahmati Allah. Dan juga yang namanya ilmu adzim indannas, suatu yang agung di sisi manusia. Wa huwa a'dham min qadril mal wal jamal wa ghairiha, bahkan ilmu sesuatu yang lebih agung daripada nilai harta, nilai ketampanan dan yang lainnya, ya. Ketika apa seorang budak kita pendek, bukan orang tampan. Ketika khalifah mau umroh atau haji, nunggu, kita tunggu apa? Kita mau tanya ilmu. Lihat, kemuliaan seorang alim, barakallahu fikum, dihormati karena ilmunya, bukan karena ketampanannya. Hormat orang kepada dia. Kalau seandainya jari telunjuknya saja yang mengarahkan ke utara dengan ilmu, orang akan ke utara. Ke selatan, orang akan ke selatan dengan ilmunya. Itu ilmu lebih bernilai. Syekh bin Baz dalam kondisi tidak melihat, masya Allah, tapi selalu orang di sampingnya membacakan kitab, membacakan ilmu, ada fatwa kimia, ada tulisan, dibacakan. Syekh bin Baz mendengarkan, ilmunya luas, dia orang alim. Ketika muncul fitnah perjuangan di negeri-negeri Islam di Afghanistan, minta bimbingan nasihat jihad, keluarlah fatwa nasihat waktu itu, nasihat para masyayikh untuk berjihad melawan kafirin, ya. Dengan sebab fatwanya, berapa banyak ribuan orang membela perjuangan dakwah kaum muslimin dengan fatwa. Dalam kondisi ucapannya jelas lebih didengar. Tapi orang punya harta belum tentu, ayo maju berangkat, ini tak kasih uang banyak, belum tentu berangkat. Mana lebih bernilai, harta atau ilmu? Fatwa ulama. Bukan ini kasih uang 10 jutaan berangkat ya. Kenapa saya berangkat? Pakai apa saya berangkat? Pakai ilmu atau dengan kebodohan? Ya. Dengan sebab fatwa yang dibangun di atas ilmu, Syekh bin Baz menggerakkan kaum muslimin berjihad melawan Soviet waktu itu. Begitu dengan fatwa. Makanya nilai bobot ucapan orang alim lebih bernilai, berbobot dari ucapan orang yang berharta, kan begitu. Bagi orang yang ngerti nilai ilmu. Tapi kalau orang gak ngerti bobot nilai ilmu, ngomong A ya, A nih 50 ribu, A 50 ribu, ya. Ngomong B ya, B berapa? 100 ribu, B 100 ribu. Karena gak tahu nilai ilmu, ngertinya duit. Mau ngomong A, ngomong B, yang penting duit. Ini kejahilan, kebodohan yang ibadah. Itulah jauhnya bedanya ilmu dan harta. Barakallahu fikum. Ketika Syekh Ibnu Taimiyah al-Imam dipenjara oleh khalifah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, bersabar. Ketika datang bangsa Mongol, Tartar, ke Baghdad, maka khalifah tahu yang didengar ucapannya ulama. Oleh khalifah dikeluarkan Syekhul Islam, diperintahkan untuk menghasung kaum muslimin jihad melawan Tartar. Karena yang bisa menggerakkan jihad ulama, bobot ucapannya bernilai dengan dalil. Kalau khalifah yang nyuruh, belum tentu orang apa? Percaya. Kadar ilmu lebih besar nilainya daripada harta dan kekuasaan. Makanya orang untuk sombong dengan ilmu itu sangat besar pengaruhnya, untuk sombong sebagai modal besar untuk dia. Barakallahu fiik. Berbeda dengan ketampanan, harta. Bala qadra lahu ma asran illa idza kana ma huma ilmun wa amalun. Bahkan harta dan ketampanan itu tidak ada nilainya kecuali disertai dengan ilmu. Walidhali qala Ka'bu al-Ahbar, berkata Ka'ab al-Ahbar, inna lil ilmi tughyanan katughyani al-mali. Sesungguhnya ilmu itu memiliki, bagi ilmu itu memiliki tughyan, sikap melampaui batas bagi orang yang memilikinya, sebagaimana akan melampaui batasnya orang yang berharta. Perhatikan di sini, sesungguhnya bagi orang yang berilmu memiliki kesempatan untuk tughyan melampaui batas, sebagaimana orang yang berharta akan melampaui batas. Orang yang berilmu bisa melampaui batas dengan sebab dia punya ilmu. Orang yang berharta akan melampaui batas dengan sebab dia punya harta. Begitu, maka berhati-hati. Waqala Umaru, berkata Umar ibn Khattab, al-alim idza zalla zalla bi zallati alamun. Lihat kalimat yang pendek, tapi lihat faedahnya. Al-alimu, orang yang alim, berilmu, idza zalla, apabila tergelincir, tergelincir dia. Mungkin, mungkin, karena manusia. Orang yang alim apabila tergelincir, zalla bi zallatihi alam, akan tergelincir dengan sebab ketergelincirannya alam ini, dunia ini. Akan tergelincir, ya, dengan sebab ketergelincirannya dunia ini. Orang sejagat bisa tergelincir dengan sebab ketergelincirannya orang alim ini. Ya? Betapa besarnya nilai ilmu. Artinya di sini betapa besarnya pengaruh ilmu bagi orang yang berilmu. Kalau si alim tergelincir, orang lain yang kagum dan mengikuti, akhirnya semua tergelincir. Kalau dia pengaruhnya sepurbalingga, tergelincir. Ya, karena dia dai yang suka selfie. Ya, akhirnya apa? Orang yang melihat dan terkagum, akhirnya ikut selfie. Ah, ustaznya juga selfie kok. Kalau itu salah, tidak mungkin, dia alim. Dia punya pengalaman ilmu yang luasnya seluas timur dan barat. Dia tinggi sekali ilmunya. Masa mungkin salah, dia? Hanya wong sepurbalingga semuanya ikut selfie dengan dai selfie. Ya apa tidak? Itu baru sepurbalingga. Kalau sejagat selfie kabeh, rame. Gara-gara dia. Maka da'i-da'i selfie itu, barakallahu fik, tidak sadar apa yang didakwahkan. Walaupun tidak ngomong, berselfilah kamu, tidak ngomong. Apa mereka menyuruh berselfilah kamu begitu? Tidak ngomong. Tapi dia berbicara dengan perbuatannya. Perbuatannya itu ucapan. Kalau saat orang awam itu akan menghukumi dengan praktis. Praktis cara menghukumi. Kalau itu salah, orang alim itu tidak mungkin melakukan. Kalau orang alim itu melakukan, berarti benar. Kan begitu, praktis. Tidak banyak berpikir panjang. Barakallahu fikum. Makanya, da'i-da'i salafiyin, barakallahu fikum, alhamdulillah Allah masih jaga. Allah jaga dari beranggapan suatu hal yang dianggap suatu yang ringan, kata mereka. Selfian dianggap ringan. Padahal itu pengaruhnya sangat jelek bagi kaum muslimin. Ya? Ya. Walhamdulillah. Kecuali da'i-da'i hisbiyin mungkin, ya. Da'i-da'i hisbiyin. Hisbiyin mungkin, sururiyin mungkin, salfiyah. Ya. Tapi kita yang ngerti sunnah, ya, ngerti sunnah, ngerti larangan bermudah-mudah membuat gambar. Syekh bin Baz sendiri boleh membuat gambar kecuali darurat, itu imamnya. Wah, Syekh bukan hanya Syekh bin Baz. Syekh yang mana kamu? Atau kamu sendiri Syekhnya? Jangan-jangan kamu sendiri Syekhnya. Syekh Bibba, Syekh Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan, Imam Ahli Sunnah dari kalangan ulama, imam-imam kita dalam ilmu, tidak seperti itu, tidak bermudah-mudah. Hati-hati. Baik. Ini kalau tergelincir orang yang berilmu, maka akan tergelincirlah alam ini, ya, dengan sebab ketergelinciran dia. Asyallallah salamah wal afiyah. Walan yaqdir al-alimu ala daf'il kibri illa bima'rifati amrain. Lalu kata mu'alif, dan orang yang berilmu akan bisa menolak sombong dengan, kecuali dengan mengetahui dua perkara. Nah, dan tidak akan mampu orang yang alim menolak kesombongan tadi, tayyib, kecuali mengenal dua perkara. Supaya kesombongan yang muncul dari orang yang alim itu bisa diredam, bisa dibuang, bisa dijauhkan, maka harus mengenal dua perkara. Yang pertama, ayat lama, ana hujjatullah ala ahli ilmi akadu wa anna yuhtamal minal jahil ma la yuhtamal usruhu minal alim fa inna man asallaha ta'ala min marifatin wa ilmin fajinayatuhu afhash idha lam yaqdi haqqa ni'matillah alaihi fil ilmi. Yang pertama, agar dia mengetahui, agar dia mengetahui bahwa hujjatullah, hujjahnya Allah, yaitu ilmu, ala ahli ilmi, bagi orang yang berilmu, bahwa dia harus mengetahui bahwa hujjatullah, hujjahnya Allah, ilmunya Allah, yang ada pada orang yang berilmu, akad, itu hujjah yang lebih kuat bagi Allah. Itu hujjah yang lebih kuat bagi Allah. Begitu. Maksudnya apa? Artinya orang yang jahil, orang yang jahil, orang yang tidak mengetahui, kalau dia bermaksiat karena tidak tahu, maka dibandingkan orang yang berilmu yang berbuat maksiat, maka jinayatuhu afhash, kejahatannya lebih keji, kejahatannya lebih keji, kejelekannya lebih jelek. Itu antara orang yang jahil bermaksiat dengan orang yang alim bermaksiat, lebih jelek siapa? Lebih jelek orang yang berilmu. Idza lam yaqdi haqqallah, apabila tidak menunaikan haknya Allah, nikmatnya Allah pada ilmunya. Baik? Iya. Kalau orang awam mungkin selfie, ya, laki perempuan di kolam renang, di pantai, mungkin. Tapi talibul ilm yang sudah tahu dalil, gitu? Ya mungkin dia akan melanggar ilmunya. Mana ilmunya? Kenapa dilanggar sendiri? Sehingga orang yang berbuat jelek dalam kondisi dia mengetahui tadi, kejahatannya lebih jahat. Makanya ketika sahabat Ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, ayu dzanbin a'zam, dosa besar apa yang paling besar? Berarti di sana ada dosa besar, tayyib, yang besar. Namun ini yang lebih besar lagi. Kejahatan lebih besar. Iya. Al-isyraku billah. Ya. Berbuat syirik kepada Allah. Dan antaktu lawaladak, engkau membunuh anakmu dalam keadaan takut melarat. Ya, membunuh anak orang lain dosa besar, ya apa tidak? Membunuh anak orang lain besar, membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh. Namun membunuh anak sendiri yang lahir dari rahim istri sendiri dibunuh, ini lebih jahat, ini lebih jelek, lebih jahat, lebih jelek. Apalagi alasannya takut apa? Ikut makan bersamamu. Iya, barakallah. Wa antuzania halilah tajarik, engkau berzina dengan perempuan tetanggamu sendiri. Berzina dengan wanita itu dosa besar. Namun ketika yang dizinai itu siapa? Anak perempuan tetangganya, istri tetangganya, ini lebih jelek, lebih dahsyat kejelekannya. Begitu. Orang yang berilmu, ketika dia mengetahui ilmu, tidak menunaikan haknya ilmu, ini lebih jelek daripada orang yang jahil. Makanya kata syair, walimun la ya'malan nabi ilmihi mu'adzabun qabla ubadil awsani. Kata penyair, dan orang yang alim, walimun la ya'malan nabi ilmihi, tidak mengamalkan dengan ilmunya, mu'adzabun qabla ubadil awsani, diadab sebelum para penyembah berhala. Itu al-amru tsani, yang kedua. Annal alima ya'rifu annal kibra la yaliku illa billah. Orang yang berilmu itu harus tahu bahwa kesombongan itu tidak layak dilakukan kecuali oleh Allah. Nah, bahwa kesombongan itu tidak layak dilakukan kecuali oleh Allah saja. Nah, wa idza takabbara sara mamkutan indallahi baghida. Maka apabila dia sombong dengan ilmunya, jadilah mamkut, orang yang dimurkai di sisi Allah dan dibenci oleh Allah. Begitu. Waqad ahadallah minhu ayyata wata. Dan harus tahu, tawadu itu perkara yang paling dicintai oleh Allah. Tawadu itu perkara yang paling dicintai oleh Allah. Begitu. Maka wa qala lahu innalaka indi qadra ma lam tara li nafsika qadra fa in ra'aita li nafsika qadra fala qadra laka indi fala buta ayukalifa nafsa ma yuhibbu maulahu minhu. Kalau seandainya diri kamu punya kelebihan, maka kelebihan itu datang dari Allah. Ya, sehingga kamu harus tahu, saya tidak punya apa-apa. Begitu. Saya hanya memiliki apa yang Allah berikan dari ilmu saja. Naam, sehingga dia akan membebani sesuatu pada dirinya perkara yang dicintai oleh Allah saja. Tawadu. Jangan seperti Qarun. Ketika diberi banyak harta, ya, ujub terhadap dirinya. Ketika disuruh mengeluarkan zakatnya, apa kata Qarun? Inama utitu inal il, inama utitu ala ilmin indi. Saya punya harta sebanyak ini, saya jadi orang besar seperti ini, itu karena ilmu yang diberikan kepada saya. Lalu Allah kemana? Itulah kesombongan, kibir ujubnya Qarun dengan hartanya. Nah, demikian pula orang yang diberi oleh Allah ilmu. Ketika malaikat, malaikat anbiuni bi asma'i haula. Ayo malaikat, coba ceritakan nama-nama barang-barang yang di surga ini? Ayo ceritakan. Malaikat karena tidak diberi ilmu oleh Allah, yang diberitahu siapa? Adam. Malaikat tawadu. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau ya Allah. Lihat, maha suci engkau ya Allah. Tidak ada pada diri kami ilmu. Lihat malaikat tawadu. Kami tidak punya ilmu. Illa ma'allamtana. Kecuali ilmu yang engkau ajarkan kepada kami. Itu. Maka ketika ada seorang Imam Asy'abi atau ketika ditanya pertanyaan, wallahu'ala. Jawab lagi, wallahu'ala. Maka gimana Imam? Kami bertanya kepada kamu, kok jawabannya wallahu'alam, wallahu'alam, wallahu'alam. Kamu tidak malu? Kamu ini Imam. Saya tidak akan malu mengatakan wallahu'alam. Malaikat saja tidak malu mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Kenapa saya malu? Gitu. Imam Malik ketika ditanya 40 pertanyaan. Ini orang jauh nih, datang umrah atau haji. Ketemu Imam Malik di Madinah, imamnya ahli Madinah. Imam Malik. 40 pertanyaan diajukan. Dia hanya menjawab 4 pertanyaan. Ya. Setelah dijawab, ini Imam Malik, Al-Ghairu Malik. Ini Imam Malik yang namanya Imam atau Malik yang lain? Namanya Malik banyak, namanya Malik. Ya toh? Bukan dia salah menemui Imam Malik. Jangan-jangan ini bukan Imam Malik yang saya maksud. Sayyidi Malik, Imam Malik, betul. Sampaikan kepada penduduk kotamu, ya, sampaikan saja bahwa saya ditanya pertanyaan dan menjawabnya wallahu a'lam. Sampaikan saja. Sampaikan saja. Seperti itu jawaban saya. Masya Allah. Itulah yang bisa mengobati sikap sombong. Dan itu sikap para sahabat. Sahabat ketika ditanya suatu pertanyaan, pertanyaan itu dialihkan. Kamu tanya ke sana saja. Yang ini kamu bertanya kepada si fulan saja. Si fulan, kamu bertanya kepada si fulan saja. Sampai akhirnya kembali ke dia. Itu para sahabat. Tawadu. Dan itu yang ditanamkan oleh para salaf kita. Barakallahu fikum. Sehingga kalau di sana ada orang lain yang lebih alim dari kita, masya Allah, tanyakan saja pada dia yang lebih alim. Tidak masalah. Dan tidak mengurangi kadar ilmu kita. Yep. Dan itu supaya lebih mengobati al-kibr yang kadang muncul karena sebab ilmu yang kita miliki. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.